تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa qula bid'atun dhalalah wa qula dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu sholihal a'mal. Karena masih di suasana Idul Fitri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amalan soleh kita. Nah, ikhwan fillah azani Allah, sengaja saya percepat jadwal taklim yang biasanya kadang libur sekian lama setelah Ramadan. Di antaranya adalah karena terkadang seorang setelah Ramadan, mayoritas manusia itu mereka seakan-akan mengalami masa futur, masa malas yang sangat ya. Kita lihat masjid-masjid sangat kosong. Apa mungkin karena sebelumnya sangat penuh gitu. Jadi terlihat sekarang apa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sangat kosong. Ya. Tentu tidak sepantasnya seperti itu. Karena para ulama mengatakan di antara alamah tanda diterimanya amalan seseorang, ini amalan ibadah seseorang ketika di bulan Ramadan adalah ketaatan atau istimrarnya, berlanjutnya amalan soleh, ketaatan dia pada Allah Subhanahu wa taala di bulan setelahnya. Ini tanda alamat bahwasanya apa yang dia lakukan dari berbagai amalan soleh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan tersebut berlanjut di bulan setelahnya. Nah, jadi kalau kemudian jatuh, nah, turun drastis amalan seorang di bulan Syawal, yaitu alamatnya tidak diterima berarti oleh Allah. Bahkan para ulama mengatakan sejelek-jeleknya seorang hamba adalah man ya'rifu hak Allah, sejelek-jelek seorang hamba adalah orang yang hanya mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan. Dalam keadaan satu bulan itu bukan cuma satu tahun, itu bukan cuma satu bulan. Ada 11 bulan yang lainnya selain Ramadan. Maka sejelek-jelek orang yang hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan saja, seakan-akan Allah itu ma'bud yang disembah hanya di bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tetap Allah Al-Khaliq Al-Ma'bud, ya. Maha pencipta yang diibadahi. Naam. Sholat di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tetap disyariatkan. Masjid di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tetap fungsinya sebagai masjid, tempat beribadah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, saya hubungi beberapa ikhwan untuk insyaallah kita ada taklim ya. Karena masa Id juga udah lewat, ya, 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sekarang sudah bukan Id lagi. Kita bangkitkan semangat kita lagi. Naam, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita kembali akan bahas kitab Umdatul Ahkam cuma ke bab pertama, karena kemarin karena waktu di Ramadan kita masuk masalah siam, masalah saum, kita masuk ke awal kitab. Kembali saya singgung, kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Haid Al-Maqdisi rahimahullah taala, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Umdatul Ahkam ini berisi hadis-hadis tentang hukum yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih kebanyakannya. Ya, walaupun sana ada yang tidak muttafaqun alaih. Nah, sehingga kita gampang dalam menerapkan suatu hukum. Hadis ini sudah sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Dan kita sudah sepantasnya membiasakan diri, ya, ketika beragama mengembalikan kepada dalil Al-Quran wa Sunnah. Dan saya sengaja memilih kitab ini, Syarah Umdatul Ahkam ini, karena kitab yang gampang dalam masalah fikih. Ya. Hadis-hadisnya sudah jelas, tidak usah diperiksa. Hadis ini sahih atau tidak? Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, kebanyakannya. Naam. Ya. Hingga kita membiasakan beramal dengan dalil. Ya. Walaupun mungkin kita tidak hafal, setidaknya kita tahu kita beramal memiliki dasar, ya, bukan katanya dan katanya. Karena sebagian orang ada yang a priori benci, ya, kalau kita sarankan beramal hendak dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa kalian ini baru bisa baca kitab terjemahan saja sudah berani nyalah-nyalahin orang, bentuk ketakutan. Apa? Alhamdulillah kita kitabnya bukan kitab terjemahan asli. Kalaupun toh terjemahan, emang kenapa? Bukan jaminan bahwasanya orang yang bisa berbahasa Arab itu di atas kebenaran. Bukan jaminan. Ya. Orang yang berbahasa Arab itu. Ya. Berapa banyak, ya, orang yang ngerti berbahasa Arab, mereka justru tersesat oleh Al-Qur'an. Nah, kita biasakan diri untuk beribadah, beramal dengan dalil. Walaupun kita tidak menghafalnya, minimal kita mengetahuinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Kitab Thaharah. Juz awal Kitab Thaharah. Kitab tentang masalah thaharah. At-thaharah fi lughah an-nadhafah. Thaharah secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kita sering kalau di sekolah-sekolah dulu tulis an-nadhafatu minal iman, katanya. Kebersihan sebagian dari iman. Ini bukan hadis. Tidak ada dasarnya. Ya, hanya kata-kata mutiara. Hati-hati ketika menisbahkan ini kepada hadis. Rasulullah bersabda, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mana? Dari mana? Riwayat siapa? Siapa yang meriwayatkan? Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Ya. Tidak hadisnya dhaif ataupun palsu. La salah, tidak ada asalnya. An-nadhafatu minal iman. Itu hanya ucapan aja, masyhur. Yang ada at-tuhuru syatrul iman. Ada riwayat Muslim at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Adapun lafaz an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, walaupun mungkin maknanya sahih, tetapi bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut istilah irtifaul hadas wa zawal najas atau haro, menurut istilah adalah terangkatnya al hadas dan hilangnya an najas, najis. Ya. Nah, toharo di sini bisa bermakna terangkatnya hadas dan najis, ya, bisa bermakna hisiyah, ini nyata. Terangkatnya al-hadas atau najis itu yang nyata. Air kencing dan sebagainya hilang. Atau toharoh dimana al-maknawiyah secara makna. Yaitu toharatul akidah. Kesucian akidah. Wal akhlak. Kesucian akhlak. Amal dan yang lainnya. Ini pun bisa dikatakan toharoh. Orang yang akidahnya lurus dinamakan bersih, suci akidahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakiyahum biha." Ya. Ambil ya dari harta-harta mereka sedekah. Ya. Yang dengan sedekah tersebut dibersihkan mereka dan disucikan mereka dengan sebab sedekah tersebut. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, ya, sungguhnya orang-orang musyrik itu najas, najis. Najis di sini maknanya bukan najis hisiah, tapi makna maknawi. Orang kafir itu kalau kita bersalaman atau bersentuhan tidak perlu kita cuci tangan. Karena najisnya mereka itu bukan najis secara apa namanya hisiah, zatnya bukan, tetapi maknanya, akidahnya mereka, keyakinan mereka. Dalilnya apa? Ada dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikat tawanan orang musyrikun di masjid. Nah, ini menunjukkan mereka itu secara zat tidak najis. Yang najis adalah keyakinannya. Nah, para ulama banyak mengawali enam atau hampir seluruhnya mengawali bab-bab fikih dengan masalah at-thaharah, kesucian. Baik. Kita baca al-hadisul awal, hadis yang pertama. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala al-hadisul awal. Hadis yang pertama. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu binniyat, bersama niatnya. Jadi tergantung niat-niatnya. Wa fi riwayah binniyah mufrad. Wa inna malikul imriman nawa. Dan sungguhnya setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, tujuan dunia, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya. Beliau merupakan khalifah yang kedua setelah sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, dan beliau memegang khalifahan lumayan lama, hampir 10 tahun, dan beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang gulamu majusi, anak majusi. Majusi itu di Iran sana. Orang atau orang yang beragama majusi atau berkeyakinan majusi yang menampakkan keislamannya, yang dia membenci Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tidak heran kalau orang-orang Syiah itu begitu membenci Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar dan para sahabat secara umum. Nah, ini karena diantaranya aja nih, nah, yang membunuh Umar bin Khattab adalah seorang Majusi. Nah, hadis ini menjelaskan tentang manzilatun niyah minal amal, kedudukan niat dalam satu amalan. Disebutkan dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya, memberikan contoh hijrah dari negeri kufar menuju negeri Islam, yang ini merupakan seutama-utama ketaatan pada Allah dan subhanahu wa ta'ala, dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala yang tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala karena telah melakukan suatu ketaatan dengan niat karena Allah dan Rasulnya. Tetapi kemudian Rasulullah juga memberikan contoh, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan. Dan ini masalah hijrah adalah masalah contoh. Ini kemudian dikiaskan dengan seluruh amalan. Barang siapa yang beramal soleh karena Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa yang beramal soleh karena dunia yusibuha, yang ingin dia dapatkan, awim ru'atin yankihuha atau yatazawajuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya atau amalan solehnya, dia akan dapatkan apa yang dia niatkan, tidak akan dapatkan balasan di akhirat sedikit pun. Nah, hadis ini menyerangkan kepada kita tentang pentingnya suatu amalan atau pentingnya niat dalam suatu amalan, sehingga hampir seluruh para ulama menyebutkan ketika menulis awal kitab mereka dengan hadis ini, innamal a'malu bin niyat, sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Karena kubul diterimanya suatu amalan tergantung dengan keikhlasan seseorang. Apakah amalan yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala atau karena yang lain? Yang tahu tentu hanya dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya disebutkan bahwasanya masalah niat adalah masalah yang paling berat. Bahkan diriwayatkan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak ada satu amal yang lebih berat daripada niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Siapa yang bisa mengontrol hati? Kalaupun bisa, susah sekali. Detik ini bisa jadi kita ikhlas niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjamin? Ya. 2 menit kemudian, 3 menit kemudian, 5 menit kemudian. Siapa yang menjamin? Bukan perkara yang mudah menjaga niat, menjaga hati itu. Dan niat tempatnya ada di hati. Tidak dilafadkan. Hah? Tidak dilafadkan. Ini yang kadang keliru sebagian kaum muslimin melafadkan niat dalam setiap amalan ibadah. Sampai-sampai saya kadang ditanya, saya mau sholat jamak, kalau niatnya gimana? Saya kadang bingung jawabnya. Niatnya gimana? Ya niat sholat jamak. Ya usulnya gimana? bingung, kasihan. Sebagian para dai tidak mau menerangkan masalah ini. Yang namanya usoli nawaitu tidak pernah lari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan tidak pernah ada hadisnya, hatta yang dhaif, ya, hatta yang dhaif itu hanya ya ucapan, nggak tahu dari siapa, masyhur. Usoli fardhu dhuhri nawaitu shaumal ghadin dan sebagainya. Ini mungkin sebagai orang, wah ini dai yang suka menyalah-nyalahkan orang, bingung kan. Kita terangkan al-haq, kebenaran, mencoba kita dudukkan kebenaran, dituduh ini suka nyalah-nyalahin orang a priori. Bapak juga anti, wah ini sudah nyalah-nyalahin orang gimana ya. Kalau memang suatu perbuatan ada dasarnya, silahkan sebutkan dalam kitab apa. Alhamdulillah sekarang lebih modern, gampang mencari ribuan hadis itu. Hah? Tinggal buka Maktabah Syamilah, klik, keluar semua. Gampang. Mungkin kalau zaman dulu susah, nyari kitabnya dulu, cari satu-satu, sekarang gampang. Nah, kita belajar beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat itu tempatnya di hati. Ya. Al-qasad, tujuan seorang. Niat itu tempatnya di hati. Ada melafadzkannya. Tidak pernah lari, tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, orang dikatakan majnun, gila kalau setiap melakukan sesuatu dia melafadzkan niat. Ya. Mau makan, niat, lafadzkan. Mau berjalan, dilafadzkan niat, saya niat, saya niat, saya niat, saya niat. Gila enggak? Gila. Karena orang yang sadar mesti ketika melakukan sesuatu akan muncul niat dalam hati. Kita semua ketika akan ke masjid ini, dari rumah sudah muncul niat. Apa dilafadzkan? Saya niat pergi ke masjid. Sampai sini mau pulang, saya niat pulang dari masjid. Mau makan, saya niat makan. Mau minum, saya niat minum. Mau tidur, terus. Saya katakan gila, kenapa? Mulutnya tidak akan terhenti. Melafadzkan niat terus. Akan berbicara sendiri. Maka beliau mengatakan tepat. Majnun, gila orang yang senantiasa melafadzkan niat. Seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan. Tidak ada hadis satupun, baik yang sahih baik yang dhaif apalagi yang sahih, tidak ada. Saya katakan tidak ada. Kalau dikatakan saya enggak tahu, ya yang tahu silakan sampaikan kepada saya. Ada suatu hadis yang mana? Mana? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini. Bukan saya sok tahu atau kemudian apa namanya itu merasa paling benar, ya. Belajar mendudukkan suatu masalah dengan tepatlah. Nah, sudah enggak zamannya kita apa namanya seolah-olah anti Quran Sunnah. Sekarang zamannya kembali ke Al-Quran Sunnah. Mana dilihat ayatnya, mana dilihat hadisnya. Gampang dengan berbagai fasilitas yang ada, gampang melihat Al-Quran, melihat As-Sunnah. Nah, jadi. Kemudian at-taharah minal a'mal. Kemudian syahid dari hadis ini adalah at-taharah. Ada babnya, bab masalah at-taharah, kesucian adalah bagian dari suatu amalan. Fala takunu illa binniyah. Maka tidak dilakukan kecuali dengan niat. Orang ketika berwudu atau menghilangkan najis akan muncul niat. Contoh orang yang junub, janabah. Ya. Sebelum sholat dia wajib mandi untuk menghilangkan janabah tersebut. Ya. Maka wajib bagi dia untuk ya, menghadirkan niat dalam hatinya. Bangun tidur dia tahu junub sih. Nah, kemudian nantilah baru masih malam, jam 3:30 bangun mandi dia. Dia lupa mandinya. Dia mandi karena gerah mandi. Apakah terangkat junubnya? Tidak, tetap. Dia masih tetap junub. Kenapa? Walaupun mandi, mandinya tidak di atas niat untuk menghilangkan janabah tersebut. Dia hanya mandi untuk sekedar menghilangkan di apa panas dan sebagainya untuk bersih. Maka ketika seorang bersuci, hendaknya dia menghadirkan niat dalam hatinya untuk apa? Ya. Bersuci. Sama seperti akan sholat pun harus ada hadir dalam hatinya niat tujuan. Oh, saya mau sholat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, seperti itu. Kemudian ada sedikit faedah dalam hadis ini. Hadis ini, ya, hadis innamal a'malu binniyat. Al Imam Al Bukhari rahimahu taala menyebutkan di awal kitab beliau. Hadis ini termasuk dikategorikan adalah hadis ahad. Para ulama ketika membahas masalah hadis ini dikatakan hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang para perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Anda sedikit ingin membahas masalah ini, ya. Bahkan dikategorikan hadis ini adalah hadis al-fard, hadis yang menyendiri tunggal. Kenapa? Karena para perawinya semuanya menyendiri. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah dan tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan selain Umar. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan dari Umar hanya sendirian, yaitu Al-Qamah bin Abi Waqqas, Al-Qamah bin Waqqas At-Taimi. Tidak ada tabi'in yang lain yang meriwayatkan dari Umar. Kemudian yang meriwayatkan dari Al-Qamah pun sendirian, yaitu Ibrahim At-Taimi. Terus sampai Imam Bukhari, sampai Al-Humaidi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya suatu hadis, khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama itu sahih sanadnya kita terima. Kita meyakini itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terima dan kita amalkan. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama ahli hadis dari dahulu sampai sekarang. Mereka menerima hadis-hadis ahad, baik dalam masalah fikih, akidah, dan yang lainnya. Ada beberapa kelompok yang mereka menolak hadis ahad. Kalau hadis ahad itu berbicara tentang masalah akidah, kalau masalah fikih, amaliyah, ya kita terima. Tapi masalah akidah gak bisa diterima hadis ahad. Kenapa? Ya karena hadis ahad tidak mutawatir. Baik. Berarti dia tidak beramal dengan hadis ini. Karena hadis ini berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan. Bahwasanya suatu amalan itu tergantung niatnya. Oh, berarti kita kalau beramal bebas niatnya mau apa, mau apa. Ya enggak. Loh, ini hadis-hadisnya ahad. Ini. Ada kelompok yang berkeyakinan bahwasanya hadis ahad tidak diterima dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman para ulama dahulu sampai sekarang meyakini bahwasanya suatu hadis jika itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menerimanya dan mengamalkannya, baik dalam berkaitan dalam masalah amaliyah ataupun i'tiqadiyah, keyakinan, selama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama. Seperti itu. Ya. Kalau tidak diterima khobar ahad, khobar satu orang, kalau ini jangan ada yang di sini. Yang menyampaikan di sini berapa orang? Satu orang kan? Kalau pengajian jangan satu orang ustadznya, 10 orang. Yang mengatakan tidak diterima khobar ahad dalam masalah akidah, kalau pengajian ustadznya jangan satu orang, 10 orang atau 20 orang. Ya. Kenapa? Kalau satu orang kan nggak diterima. Seperti itu. Tanya ustaznya, nerima dari gurunya berapa orang? Sendirian, gak diterima. Seperti itu. Nah, ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, ada yang disampaikan berkaitan dengan hadis yang pertama ini. Falitafadhal. Silakan. Isya jam berapa Isya? 7. Kurang? Gimana? Talbiyah ketika ini haji. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa niat itu ada ketika haji, ya kan? Kalau haji lah baik, kalau haji lah baik, kalau umrah tan, ketika umrah itu kan gitu ya. Dikatakan ada yang mengatakan ini adalah niat. Tapi yang roji ini sebenarnya bukan niat, lafaz zikir saja. Walaupun yang mengatakan ketika akan mulai membaca lafaz itu. Karena setelah ini ya tidak, artinya sirohnya bentuk ucapannya bukan sekan niat. Kalau itu misalnya nawaitu, ya aku berniat. Kalau itu kan labbaika umrotan atau hajjan gitu kan. Bagi yang haji atau umroh misalnya ketika na'am ini mengucapkan itu. Adapun di sana mereka berdalil dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, in shaha, kalaupun benar ya, harus difahamkan yang namanya ibadah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Tidak ada apa namanya ruang yang dibolehkan bagi manusia untuk menambah atau menguranginya. Hatta orang yang paling mulia, ya. Hatta Abu Bakar Siddiq yang paling mulia. Dan Alim Syafi'i rahimahullah harus jelas lafaz seperti apa. Ada sih diinikan, tapi beliau bukan itu, adalah takbir, yang beliau katakan takbir ketika sholat, ya. Seperti itu. Ada pelafazan, ya. Usholli fardhu dzuhri. Boleh enggak lafaznya saya ganti? Ya. Nawaitu sholatat dzuhri. Boleh enggak? Yang membuat niat. Boleh enggak? Saya ganti lafaznya. Nawaitu sholatat dzuhri. Artinya nawaitu saya berniat sholat zuhur. Boleh enggak? Karena saya tidak yakin ada yang membolehkan bagi yang ini. Atau nawaitu wudu'a, saya ganti lafadznya. Atau wadda'u, saya berwudu. Boleh enggak? Mereka juga tidak boleh, sudah baku. Kalau baku dari mana? Ya, kalau baku dari mana? Harus jelas. Ya. Itu kan sudah dari zaman usaha saya terus. Enggak ada jaminan. Ya. Kalau kita mengatakan dari ustaz saya tidak ada jaminan seperti itu. Siapa yang menjamin seorang itu bisa benar? Terus begitu, tidak ada. Yang dijamin kebenaran adalah Allah dan Rasulnya. Allah pasti benar, Rasulnya pasti benar. Silakan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Ini gampangnya jadi kaum muslimin. Tidak usah berpolemik kata sini gini kata sini. Kata Allah dan Rasulnya seperti apa? Makanya kita belajar kitab ini Umdatul Ahkam yang berisinya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang kembali kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Membiasakan diri, ya, membiasakan diri. Karena munculnya berbagai perpecahan khilaf antar kaum muslimin adalah pendapat, ro'yu. Ya. kata si fulan begini begini begini, yang ini begini begini begini, yang ini begini begini begini begini begini. Akhirnya saling pecah belah. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza naza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Jika kalian berselisih terhadap suatu perkara, gampang, farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang susah apa? Hawa nafsu kita. Mau enggak kembali kepada Allah dan Rasulnya? Ketika sesuai dengan hawa nafsu kita, mau. Oh iya, mari kita kembali ke hawa nafsu. Tetapi ketika ternyata hawa nafsu dia, pendapat dia berbeda dengan akhlak dan sunnah, berat. Enggak mau kembali, diem. Ayo, mana dalilnya? Ini, diem. Tapi ketika kebetulan sesuai, ayo kita kembali pada sunnah. Nih, Al-Quran ini sunnah. Masya Allah. Ini. Semua orang membawakan ayat ini. Fa'intana za'atum bisya'in. Jika terjadi perselisihan, kembali pada Al-Quran dan sunnah. Bawa semua ayat ini. Prakteknya yang penting. Bukan sekadar membawakan. Karena butuh orang yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah, butuh lapang dada. Siap menjadikan hawa nafsunya di bawah Al-Quran dan sunnah. Tetapi kalau belum siap menjadikan hawa nafsunya di bawah Al-Quran dan sunnah, berat. Ya. Berat. Al-Quran dan sunnah hanya menjadikan tunggangan saja. Seperti itu. Kalau cocok, bawa Al-Quran dan sunnah. Kalau gak cocok, pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang berat. Ini yang buat kaum muslimin lemah. Ya. Ini yang membuat pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak turun. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Naam. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah. Naam. Baik. Ila wana kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.